Dalam suka ku percaya kau kan bisa menemani dengan cinta. Dalam duka ku bertanya bagaimana dalam hatimu bicara. Tak percaya.